Seberapa salahkah diriku hingga kau sakiti aku, begitu menusukku. Inikah caramu membalas aku yang selalu ada saat kau terluka? Seberapa hinanya diriku hingga kau ludahi semua yang ku beri untukmu. Tak ada satupun perasaan yang mampu membuatku begitu terluka. Namun ku terlanjur mencintai dirimu. Terlambat bagiku pergi darimu. Bagiku terlalu indah perasaan itu. Tak mudah untukku menjauh darimu. Telah ku coba segala cara untuk bahagiakan kamu, merebut hatimu. Namun tak semudah yang ku bayangkan. Bila kau tak inginkan ku tuh di sisimu, tak pernah ku rasakan sebelumnya. Menginginkan dirinya hingga ku tak kuasa meyakini hatiku bahwa ku mampu berlalu. Namun ku terlanjur mencintai dirimu. Terlambat bagiku pergi darimu. Bagiku terlalu indah perasaan itu. Tak mudah untukku menjauh. We'll be right back.